Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 23 September 2019 dibacakan Ardian Syah. PPS Kuta Raja Lampulo dijadikan ikon bagi DKP Aceh. Sebut salam diselimuti kabut asap. Anggota DPR Kapijai soroti dokter mangkir tugas. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sikli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, seluruh pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Aceh mulai Senin ini berkantor ke Kompleks Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS Kuta Raja Lampulo, Kota Banda Aceh. Kepala Dinas DKP Aceh, Dr. Insinyur Ilyas MP mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk menjadikan PPS Kuta Raja Lampulo sebagai ikonnya DKP Aceh. Sementara itu, kantor DKP yang lama dijadikan guest house atau semacam tempat pelatihan dan penginapan yang bisa menghasilkan pendapatan asli Aceh atau PAA. Sekda Aceh yang baru, Dr. Taqwallah MKes, dalam kunjungan kerja ke PPS Kuta Raja Lampulo pekan lalu berpesan untuk segera memfungsikan gedung kantor DKP yang baru di kompleks PPS Kuta Raja Lampulo. Alasan Sekda Aceh, lanjut Ilyas, jika pihak DKP tidak memfungsikan kantor baru di kompleks PPS Kuta Raja Lampulo, lingkungan kompleks PPS Kuta Raja semakin tidak terurus. Kedepan, jelas Ilyas, sistem pengelolaan PPS Kuta Raja akan dirubah dari UPTD menjadi BLUD seperti RSUZA, dan hal tersebut membutuhkan dana yang besar. Darlun, Kota Sumbulsalam sejak 4 hari ini diselimuti kabut asap yang diduga berasal dari Riau. Kondisi kabut asap semakin tebal dan pekat pada Minggu 22 September kemarin dan sejauh ini belum mengganggu aktivitas masyarakat Kota Sadakata tersebut. Dari pantauan, kondisi Kota Sumbulsalam sejak beberapa hari memang meredup karena diselimuti kabut asap. Kondisinya semakin parah pada Minggu kemarin. Sementara itu, udara tampak tebaran asap yang menyelimuti kota paling bungsu di Aceh ini. Meski aktivitas warga belum terlalu terganggu, namun pada sejumlah titik para pengguna jalan mengalami mata perih dan batuk sehingga dikhawatirkan menderita ISPA. Menurut warga, kabut serupa sebenarnya telah melanda Sumbulsalam sejak Rabu 18 September lalu. Sementara itu, Kepala Pelaksana atau KALA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sumbulsalam, Nesal Putra, yang dikonfirmasi membenarkan dari data BMKG cuaca di Kota Sumbulsalam berawan. Namun sejauh ini Nesal belum dapat memastikan penyebab redupnya cuaca di Sumbulsalam. Sudarlun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidijaya, Nazarudin Ismail, SPDI, menyoroti aparatur sipil negara Dr. R selaku tenaga medis pada laboratorium RSUD Kabupaten setempat yang mangkir dari dinas selama 9 bulan terakhir. Ia berharap pihak pemerintah dapat mengambil tindakan tegas. Menanggapi persoalan yang mencuat selama ini tentang mangkirnya seorang dokter spesialis patologi klinik. Menurutnya, pada prinsipnya seorang dokter harus punya integritas dan moralitas yang tinggi terhadap tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Apalagi yang bersangkutan, Dr. R merupakan salah seorang yang mendapat tugas belajar dari pemerintah Kabupaten Pidijaya untuk melanjutkan ilmu spesialisnya yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menurutnya, hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN dalam Pasal 5 Ayat 2 mengenai etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud. Sebelumnya, Sudarlun Sekretaris Daerah Pijai Dr. Andes H. Abdurrahman Putih SIMM mengatakan pihaknya dalam waktu dekat segera melakukan pemanggilan Direktur RSUD setempat Dr. Fajriman SPSMKes guna memberikan keterangan real penyebab Dr. M tidak masuk kerja serta menerima gaji selama tidak menjalani dinas. Sudarlun, harga cabai merah dalam beberapa hari terakhir di Gayolues turun kembali, padahal harga sebelumnya masih tinggi di atas Rp43.000 per kilogram. Namun berangsur harga tersebut merosot dan turun. Dari informasi yang diperoleh dari sejumlah petani dan sejumlah pedagang di Pajak Terpadu Blangkejeren dan Kuta Panjang, harga salah satu komoditi unggulan ini kembali turun dari harga sebelumnya. Secara terpisah, salah satu agen penampung cabai di Galus, Aman Fauzi, mengatakan harga cabai merah mulai berangsur turun, walau demikian terkesan stabil dan menggembirakan bagi petani yang melakukan musim panen. Ia mengatakan harga cabai merah saat ini ditampung dari petani dan masyarakat berkisar Rp25.000 per kilogram dan turun dari harga sebelumnya Rp43.000 per kilogram. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun untuk mendorong percepatan tanam musim rendengan 2019-2020 di Pidijaya yang dimulai Oktober 2019, pemerintah akan membantu puluhan ribu kilogram benih padi bersertifikat untuk petani. Dua dari delapan kecamatan di sana dipastikan bakal tidak memperoleh benih dimaksud. Sementara untuk mengurangi serangan tikus, petani dihimbau untuk tidak memburu burung hantu. Kabid Produksi Distan Pangpijai Safri Salam SPMP mengatakan total bantuan benih dari beberapa sumber pada tahun anggaran 2019 berjumlah 79 ton, yaitu bantuan kementerian 25 ton, dari APBA 25 ton, dan bantuan dari dana otsus 24 ton. Sementara itu, Kadis Tanpang Pijai DRH Muzakir Muhammad MP mengajak petani di wilayahnya untuk melindungi burung hantu atau Titu Alba yang belakangan populasinya mulai meningkat. Alasannya, keberadaan burung hantu yang sengaja didatangkan dari Jawa Tengah sekitar 3 tahun lalu dan kini telah berkembang biak adalah untuk menekan serangan tikus pada tanaman. Darlun, masyarakat Kecamatan Montasik Aceh Besar membutuhkan pengembangan pasokan air bersih dari perusahaan daerah PDAM Tirta Montala. Pasalnya selama ini di setiap musim kemarau mereka kesulitan memperoleh air bersih yang selama ini hanya mengandalkan sumur bor. Salah seorang ibu rumah tangga, Eli, warga desa Lampaseh Krung, Kecamatan Montasik, mengatakan mereka sangat membutuhkan pasokan air dari PDAM. Selama ini mereka kesulitan memperoleh air bersih, dan untuk memenuhi air bersih di rumah mereka menggunakan sumur bor. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar dari Partai PKS Zulfikar Ajis SE mengatakan PDAM Tirta Montala harus mampu berkontribusi menyumbang pendapatan asli daerah, bukan hanya sekedar mensponsori acara. Selama ini program pipanisasi jaringan air bersih setiap tahun dialokasikan khususnya melalui dana otsus. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Montala Aceh Besar Sulaiman mengatakan instalasi pipa induk telah terpasang. Namun untuk pengembangan instalasi ke para pelanggan seperti di desa Lampaseh Krung dan sekitarnya tidak bisa dilakukan karena ketiadaan biaya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 23 September 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.